Jandu cilok ayam, silakan beli cilok. Ayo, ayo, ayo, ayo, beli ciloknya. Yakin, yakin, yakin, pengen lagi, lagi, lagi, lagi. Cilok jadu rasa mantul, cilok jadu rasa mantul. Cilok jadu rasa.